Lambai kantangnya buat yang di studio. Bintang Pantura 3. Hey. Buat sahabatku WSF SNP. Atini son bingung pisane mong ngangen ngangen sakirane ono wektu kanggo ison sadela masih omong liat mimpi nong atini son salam sejahtera endang bersama Wiwi Sarita dan Evi. Ayo goyang beli dosia yang Pak Esok Ima Ansu Asli Orkes Bayu Bila Nyanyi Cerki akan baik kangen beriring cocok.